langsung pertahan ke dungane daripada aku ngelak ke loro-loro. Mending bisa aku wis ra betah wis kebatuk kentung ngomong derek langkung kesno wis rampung. Oh so nangis tinggal pas seru.